caring. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Qawluhu fa idza ra'a ahadukum ma yaqrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فإذا رأى أحدكم ما يكره apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, maksudnya di sini adalah mendapati dia mendapati sesuatu di dalam hatinya dengan sebab apa yang dia lihat atau dengan sebab apa yang dia dengar, ketika dia melihat ular yang melintas di depannya, yang mana dia ingin melakukan perjalanan, maka setelah melihat ular tersebut, maka terlintas di dalam hatinya tiaroh, maka ketika seseorang itu mendapati yang demikian, bagaimana dia akan bersikap? Kalau seandainya kemudian dia mengurungkan apa yang ingin dia lakukan terwujud dalam perbuatan apa yang terlintas di dalam hatinya tadi, terwujud dalam perbuatan, kemudian dia mengurungkan perjalanan yang ingin dia lakukan tersebut, maka dia terjatuh ke dalam tiaroh. Yang mana yang seperti ini, la taruddu musliman, sebagaimana lafaz yang sebelumnya, tidak akan membuat seorang muslim muwahid kemudian mengurungkan keinginannya, tidak melanjutkan apa yang ingin dia lakukan. Tidak akan menjadikan seorang yang bertauhid, seorang muslim, kemudian mengurungkan perbuatan yang ingin dilakukan tadi dengan sebab apa yang terlintas dalam hatinya. Sesuatu yang itu mayakrah, yang dia tidak sukai. Perkara yang jelek selama tidak disukai, terus kemudian terlintas di dalam hatinya, maka ini perkara yang di situ la yadur, tidak akan bermadarat. tidak akan bermadarat kepada pemiliknya, tidak akan merugikan pemiliknya, selama masih hanya bentuknya lintasan dalam hati yang dia tidak sukai. Tapi kalau seandainya kemudian diwujudkan dalam perbuatan, dia urungkan safar yang ingin dia lakukan tadi ketika melihat ular melintas atau sesuatu. Nah, maka dia terjatuh ke dalam at-tiyarah. Nah, ya bukan hanya ular saja, yang lain. Sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Maka apabila salah seorang kalian mendapati pada dirinya mayakroh, sesuatu yang tidak disukai dalam perkara tiyarah ini, terkadang muncul yang seperti ini pada sebagian manusia. Walaupun dia sudah mengerti, walaupun dia sudah paham, terkadang muncul, terlintas dalam hatinya kekhawatiran atau yang sejenisnya kalau diteruskan. Nah, tapi selama itu masih bentuknya hanya sekedar hadithun nafs, bisikan hati, lintasan hati, maka itu tidak jadi masalah, la yadur, tidak akan berbahaya perkara tersebut. Nah, tapi kalau sudah sampai menggerakkan dirinya sehingga kemudian mengurungkan perbuatannya, terjatuh dia dalam perkara yang haram, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sana kalau seandainya sampai terlintas supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Nah, jangan sampai kemudian terjatuh di dalamnya sehingga engkau terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam tiyarah. Solusinya, falyakul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Maka untuk mengobati penyakit tersebut, falyakul, hendaknya dia mengatakan, dia ucapkan dengan menghadirkan hatinya, dengan memahami maknanya, bukan hanya sekedar lisan yang mengucapkan kemudian hatinya ghaflah. Dia mengucapkan doa tersebut yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membacanya dengan menghadirkan hatinya, memahami maknanya, dan dia menyebutkan Allahumma, nida yang maknanya adalah ya Allah, dihapus ya-nya kemudian diganti dengan mim di akhirnya supaya lafzul jalalah itu berada di depan sebagai bentuk tabarruk, mencari barokah dengan mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, yakni maknanya lah ya Allah, la ya'ti bil hasanat, tidak datang dengan membawa kebaikan-kebaikan. Maknanya adalah la yuqaddiruha wa la yujiduha wa la yakhluquha. Tidak ada di sana yang bisa mentakdirkan kebaikan sehingga terjadi, dan tidak ada di sana yang menciptakan kebaikan. Al-hasanat dalam bentuk jama' bergandengan dengan alif lam, Yang itu memberikan faedah kepada kita semuanya bahwasanya lafaz ini adalah umum seluruh kebaikan. Apapun kebaikan tersebut. Apakah tentang keselamatan nyawanya? Ataupun keselamatan raganya? Ataukah yang berkaitan tentang rezeki? Ataukah tentang permasalahan disembuhkannya dia dari penyakit? Atau yang lainnya? Kebaikan-kebaikan tersebut, la ya'ti bil hasanah, tidak ada di sana satupun yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan tadi. Tidak ada yang bisa menjadikan dia selamat di dalam perjalanannya. Itu kebaikan, keselamatan di dalam perjalanan. Nah, tidak ada yang menjadikan dia itu selamat ketika dia ingin mengerjakan sesuatu yang ingin dia lakukan. Tidak ada di sana satupun yang bisa menciptakan kebaikan, membawakan kebaikan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Tidak ada satupun di sana. Entah itu burung yang terbang ke kiri, ataukah burung yang terbang ke kanan, ataukah dari perkara-perkara yang seseorang itu bertiarah kepadanya, menganggap sial dengannya. Yang engkau menginginkan dengan memenuhi tiarahnya tersebut, engkau menginginkan keselamatan dirimu, keselamatan jiwamu, keselamatan ragamu. Tapi di sana tidak ada satupun yang bisa memberikan kebaikan tersebut, kecuali engkau ya Allah. Tiaroh yang dilakukan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada dampaknya sama sekali. Apakah berkaitan dengan keselamatan jiwamu, keselamatan ragamu, kebahagiaanmu? Tidak ada di sana. Selamatnya engkau dari musibah, selamatnya engkau dari kebinasaan, selamatnya engkau dari kecelakaan. Itu semuanya kebaikan dan tidak ada yang bisa menjadikan kebaikan tersebut, mentakdirkan kebaikan tersebut, illa anta fi ghayati tawakkul. Mengucapkan lafaz tersebut dalam kondisi dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakkul yang di situ adalah bermakna al-i'timad 'ala Allah, i'timadan shadiqah. Makna tawakul yang kita sering tawakal. Maknanya apa tawakal ki? Definisinya apa? Tawakal itu adalah dia al-i'timad 'ala Allah, i'timadan shadiqan. Bersandar, menyerahkan urusannya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran yang jujur. Di dalam dia bersandar jujur, murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa ada sedikit pun bentuk bersandar kepada yang lainnya, murni. Itimad dan shadiqan fi jalbil masalih aw dafil madar, apakah itu dalam rangka untuk mendapatkan suatu manfaat, mendapatkan suatu kebaikan, ataukah untuk menolak madarat? Mana tawakul? Apapun itu, apakah untuk mendapatkan manfaat kebaikan yang ingin engkau raih? Apapun itu bentuknya kebaikan tersebut. Rezeki, keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bi fi'lil asbab, disertai dengan menempuh sebab-sebab yang mana sebab tersebut ma'dun fiha, diizinkan, dibolehkan, sebab yang dibolehkan ima syar'an wa ima aqlan. Apakah sebab tersebut bentuknya diizinkan secara syarak atau memang diizinkan secara akal? Nah, masuk akal sebabnya tersebut. Nah, setelah menempuh sebab-sebabnya, sebab-sebab yang diperbolehkan, yang diizinkan, nah, kemudian dia bersandar dan dia serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dengan penuh kejujuran. Nah, i'timad dan shodiqan. Nah, bersandar dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan kalimat ini. Nah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada di sana yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau ya Allah. Yakni kebaikan itu datangnya hanya darimu ya Allah. Anta an-nafi', Engkau lah satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat. Nah, wala yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada di sana yang bisa menolak, mencegah asyiat, sebagaimana yang sebelumnya jamak, kemudian ada alnya, memberikan faedah umum segala bentuk kejelekan. Tidak ada di sana yang bisa mencegahnya, tidak ada di sana yang bisa menghilangkannya. Nah, semua kejelekan. Nah, kejelekan duniawi ataupun kejelekan ukhrawi. Nah, tidak ada yang bisa mampu menolaknya, mencegahnya, dan menghilangkannya. Illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Engkau adalah ad-dafi ad-dar, satu-satunya zat yang bisa menolak segala bentuk madarat. Nah, dan Engkau satu-satunya zat yang bisa memberikan madarat. Dan satu-satunya zat yang mencegah, menghilangkan madarat yang ada. Nah, sehingga pasrah benar, bertawakal benar ketika muncul dalam hatinya sesuatu yang dia tidak sukai. Nah, tadi yang disebutkan di awal, kekhawatiran, rasa takut, khawatir dengan sesuatu yang tanpa sebab. Nah, karena dalam masalah tiyarah ini tidak bisa dijadikan sebab yang makul atau sebab yang di situ ma'dun syar'an, dibolehkan secara syara', enggak ada dalam masalah tiyarah itu. Nah, apa hubungannya ini dengan kemudian kesengsaraan dia, kecelakaan dia, kesialan dia? Enggak ada hubungannya. Nah, sehingga ketika muncul dalam hatinya tadi, perkara tadi, khawatir, takut dengan sesuatu tanpa sebab. Dan ini juga al-khawf. Yang dikatakan oleh mereka para ulama, al-khawf al-khafi atau al-khawf as-sirri. Khawf yang tersembunyi, yang itu termasuk ke dalam kesyirikan. Rasa takut tanpa sebab. Biduni sababin. Rasa takut kalau itu dengan sebab diperbolehkan. Takut dengan harimau, takut digigit, dicakar, dimakan, dibunuh. Nah, itu suatu yang makul, sebab yang makul. Nah, tapi kok takut harimau, nanti harimau akan menimpakan kesengsaraan pada dirinya, rusaknya rumah tangganya. Iki apa hubungannya? Nah, sebabnya goiru makul. Takut yang seperti ini namanya takut khauf, khauf khafi, yang itu termasuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa tiara ini khawatir, takut sesuatu yang, tapi dihilangkan. Nah, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membaca doa ini kemudian disertai dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada haul. Haul dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ini, la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya. Mungkin terjemahan yang paling dekat. Kalau arti sebenarnya, makna yang sebenarnya dari la haul al haulu itu adalah at-tahawul min halin ila halin. Berpindahnya seseorang dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Yang tadinya fakir jadi miskin, yang tadinya enggak sholat jadi sholat, yang tadinya enggak berdoa jadi berdoa, yang tadinya berpindahnya dia dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, itu adalah namanya haul. Dan di sana la haula, tidak ada haul illa bik, kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Seseorang enggak akan mampu untuk berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kondisi yang ini pindah ke kondisi yang ini. Kondisi yang ini pindah ke kondisi yang ini. Nah, wala quwata, yakni kekuatan untuk berpindah dari satu kondisi dan kondisi yang lain. La haula wala quwata illa billah bisti'anatillah. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini apabila dibaca dengan merenungkan maknanya, maka akan muncul di sana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menghapus dan menghilangkan apa yang terlintas dalam hatinya ketika mulai terlintas sesuatu yang dia mungkin akan terjatuh ke dalam diaroh, sehingga hilang dengan dia membacanya disertai dengan merenungi, memikirkan maknanya dan mentadaburinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.